Kolose pasal 3. Timongo lima muli pila petu mulai lu Allah Ta'ala PPN da wali Isa Almasih. Sebab itu, timongo li olamu si malolah pasal-pasal yala uta seroga tambah tili Isa yang memarenda PPN da walu Allah Ta'ala. Pikirannya ma pasal-pasal yala uta itato, wau dilama pikirannya pasal-pasal yala uta dunia beti. Sebab timongo li malapawate, wau tutu muli mongoli PPN da wali Isa terdalamu Allah Ta'ala, dilama patato tau uta dunia. Patuju lo tutu muli mongoli dek wite itu di Isa Almasih. Tau tia ma popo patato mai lo Allah Ta'ala di mongoli olo ma popo patato mai lo Allah Ta'ala PPN walio to dalam otinelo. Sababu itu pati amato dalam watangani mongoli sipati motolo dunia dek wite itu huloto, najisi, napusu, motohilau mohutu mulai itu. Wau adito olo utama alo utu tuawa lo mulubo ungepoh ya malo Allah Ta'ala. Ngamila berita mulai sebab umuruk kalau Allah Ta'ala malahai ode tau tawala tadila ta'ati ode olio. Awak malumai timangoleh itu malahai poturutia u ngamila berita. Buma satia, buma yamak monto batangani mongoli u odie. Ingo, nahutu, moto hilamu hutu umuleto, pitana, walau ia kotor lumualai monto tunggili mongoli. Timangoli dilalam wali mohimbulowa, sebab timangoli malolo lama sipati lo manusia mulolo, walau toto nulala huhutu lio. Boti mongoli malam maka sifat ila manusia bohu, walau turusi, hepopo bohua, lo Allah Ta'ala, to dalam pengotata ubanari, to mimbi hubatang alio, mau turuti mak gambari lo ea, talap wali lo manusia bohu baito. To dalam pasali beti, dila obeda wali tau lo Yahudi, mealo tadila, tahetunawa, mealo tadila, taudeli, mealo tahejahilia, wato, mealo ta maradeka. Sebab uti Isa Almasih tak lebih udaa lo u nga amila. Bahwa tamal wali tua wali mongolio nga amila. Di mongoli ma ili boleh wati lawatu Allah Ta'ala wau ilo toli angio. Sebab itu, di mongoli musim memakai masih pati le manusia bahu. Dek wite itu motoli angada, hilau mura, wau mopa, molum boyoto, wau sabari. Onulo tayi ingo atau olo tali mongoli. Di mongoli musim masa sabaria, wau moa ambungua. Debok deloti Isa ea lo ngambung oleh mongoli. Toita to unga amila baito, pemakia mali mongoli sipati mo toli angu, sababu toli anga itu mo poi mo'o, wa mo potuau lo unga amila baito, tunggu lo muali moli momoto. Ngamila putusan ili mongoli, popo dasari ama'o, to udame uilili Isa Almasih to delo mo hilali mongoli. Sababu Allah Ta'ala lo ibadah oleh mongoli luali anggota lo umat lio, alihuti mongoli tumumula walau udame bahwa alihuti mongoli mo syukuru. Wa umadua alihu nga amila pengajar Isa mo puluto dalam mo hilali mongoli tunggulo ti mongoli muali mo aajaria wa umawawahia nasihati walau nga amila hikimati. Wa ti mongoli mo manyanyi lo masmur wa puji wa ulahulah wala rohani ode Allah Ta'ala wa ti mongoli mo syukuru to dalam mo hilali mongoli. Apa yang boleh Allah upah tu oleh mongoli, pah tu ama atau dalam tanggulih Isa Almasih. Wah pas syukur malah ti mongoli oleh Allah Ta'ala ti papa, moli oleh Isa Almasih. Wah ini mongodile, tak ati mali mongoli hiali mongoli. Sebab oleh itu utu udio, pah tu Allah tahu tawala tak parkeh oleh Isa ea. Wah ini mongutata tamah oleh Ilea, atau oleh angamak dile li mongoli, wadilah ma'o popongongota hilalio. Wah ini mongolao, di mongoli wajib ulalai tamar bunga itu mengadula li mongoli to dalam wanga amila pasali. Sababu itu, umo sanang hilali Isa ea. Wei mongotiamo, dila ma apa pengangota hilala mongwala i mongoli, alih uti mongolio dila opulita lo harapani. Wei mongowato, ta ati mati tuan li mongoli tu dunia buti, to dalam wanga amila pasali. Dila boto utata lo ati mongoli mo pasaning lo hilali tuan li mongoli, alih uti mongoli pujiolio, bota ati mati tuan ili mongoli walau uhilasi wau mohe li Isa ea. Openu boli walau u karaja li mongoli, karaja ima walau uto otu tua, odela u ode oli Isa ea, dila ode manusia. Ma otawa li mongoli, de uti mongoli malau limo pahala umat dilandumwe li Isa ea, ode oli mongoli. Sababu ti Isa Almasih ea ando itu, ti tuan ili mongoli. Wau openu boli tita talah utu utilala, mama otak balas liya monta oleh Isa ea, wau tia dilahe mapo bebeda wala tau.